Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, tawadhal yang sudah menghafal pantunnya, antum apa? Pantun yang hayyun alimun, kemudian ilmun yaqinun, alaika bi taqwallah. Hayyun alimun wal kalamu, hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu. Kadaka iradatun, iradatun kadaka, iradatun kadaka sam'u wal basar. Naam. Antum? Antum? Belum. Ayo, bismillah. Antum? Hayyun alimun qadirun al kalamu lahu. Wal. Wal kalamu lahu kadaka sam'u. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu. Iradatun. Iradatun kadaka sam'u. Kadaka sam'u. Kadaka sam'u wal basaru. Ayo, antum? Awa? Awa? Awa? Hayyun alimun qadirun wal karamu lahu iradatun kadaka sam'u wal basar. Naam. Ayo, syurutul la ilaha illallah. Ayo, bismillah. Alimun. Ilmun. Ilmun yaqinan wa ikhlasan wa sidqan kama mahabbatin wa mahabbatin wa anqiyadin wal qabul laha wa zidatan minha wa zidatan minha al kufranu wal kufranu al kufranu bima duna al kufranu minka bima al kufranu minka minka bima duna duna duna ilahi duna ilahi wasa duna ilahi wasa minuha wasa minhal kufranu minka bima siwal ilahi siwal ilahi minal awthani siwa ilahi minal awthani qad qad uliha. Awa, antum? Ilmun minal awthani qaduliha. Naam, ya bismillah. Naam, ya. Naam, ya. Naam, bismillah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqan mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha wa zidata minhu al ikhlas min kabima duna ilahi min al awthani qad qulina. Aywa. Alayka. Alaika bittaqullahi in kunta ghafilan. Ya, wa ya'tika bikum. Ya'tika. Ya. Ya'tika, ya'tika. Ya. Ya'tika. Ulangi, ulangi, ulangi, ulangi. alaika bi ta'allahi an mutaqabbala an ya'tika bil arzaki min haythu la tadri. Ya wa. Fa kayfa taqra'u fa kayfa takhafu al faqra wallahu raziqa. Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Ewa ahsan. Ewa, antum sudah belum? Belum. Ya, bismillah. Apa? Fakaifa? Fakaifa takhafu al-faqra? Apa? Wallahu raziqun. Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Apa nam? Alaika bi taqwallahi in kunta waqinan. Ya'tika min arzaki min haythu la tadri. Fakaifa takhafu al-faqra min wallahu raziqun. Ulangi-ulangi, pakai apa? Pakai takhaful faqra wallahu raziq. Apa? Pada razaq tayra wal huta fil bahri. Apa? Bismillah. Hawa. Naam barakallahu fikum wa hafizakumullah. Ahsantum. Insyaallah taala kapan-kapan kita tambah lagi yang pantun-pantun yang lain yang tentunya di dalamnya mengandung makna hikmah dan juga bagus barakallahu fikum. Naam. Untuk melatih lisan kita agar terbiasa mengucapkan lafaz-lafaz Arab walaupun agak susah dan sulit. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap tafsir At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita memasuki firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-272 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-272 dari surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwasanya hidayah taufik bukan di tangan manusia, namun di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki hidayah, na'am, tapi hidayah yang dimiliki oleh manusia namanya hidayah ad-dalalah wal irsyad. Oleh karena itu disimpulkan bahwasanya hidayah terbagi menjadi dua, hidayah taufik satu, ini tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayah ad-dalalah wal irsyad, hidayah yang bentuknya mengarahkan dan membimbing, ini bisa dimiliki setiap orang yang berilmu, paham ya, mengarahkan, membimbing, paham ya. Tapi yang seperti ini barakallahu fikum, naam, sifatnya umum, paham ya, yang memiliki, naam barakallahu fikum, selain Allah Subhanahu wa taala pun juga memilikinya. Paham maksudnya ya? Jadi hidayah terbagi menjadi dua. Ini nanti ayatnya menjelaskan mengenai hidayah manusia bukan di tangan kita. Kita tidak bisa menguasai hati manusia. Yang bisa kita lakukan hanya mengarahkan, membimbing, menasihati, nam, kepada jalan yang benar. Perkara dia nerima atau tidak dengan nasihat tersebut, urusan masing-masing. Dan itu pun apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ketika ingin mendapatkan hidayah bukan berpangku tangan namun mencari. Bukan berpangku tangan namun mencari dan menempuh. Nam walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, sungguh kami akan apa? Akan tunjukkan dia kepada jalan-jalan kami. Paham maksudnya ya? Naam. Kemudian ayat ini nanti yang ke-272 ini juga menjelaskan bahwasannya apa-apa yang kita infakkan, nah barakallahu fikum, berupa kebaikan, itu nanti kembalinya kepada diri kita. Nah, jadi kalian menginfakkan berupa kebaikan, itu kembalinya kepada, nah barakallahu fikum, diri kita semuanya. Nah, karena kita yang beramal, karena kita yang beramal, karena kita yang beramal, ya na'am. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum, hafizakumullah, amalan-amalan yang kita lakukan berupa infak, sedekah, atau amalan kebaikan itu nanti kembalinya kepada kita. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalan yang dia lakukan. Na'am barakallahu fikum. Kemudian ayat ini juga menjelaskan mengenai enam sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibayangkan dengan bayangan kita, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, tidak boleh diubah maknanya. Harus kita yakini bahwasanya Allah taala memiliki wajah yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk wajahnya? Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Jawabannya itu sudah. Naam. Kemudian juga ayat ini menjelaskan mengenai bahwasanya sedikit apapun yang kalian atau sekecil apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan akan dibalasi dan tidak terlewatkan sama sekali. Akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha." Bukan di tanganmu hidayah mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Hal ini sebagaimana kisahnya Rasulullah kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Naam, kepada Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana waktu itu Abu Thalib, naam barakallahu fikum, ketika sudah berada di naam akhir hayatnya, Rasulullah mendatangi dan mentalkin berupaya berusaha agar mendapatkan hidayah tadi. Namun karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di situ pamannya Abu Thalib pun tidak mati di atas tauhid, tapi mati di atas agama jahiliyah, bayangkan itu. Oleh karena itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Dan Allah taala adalah zat yang naam lebih tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Naam, bayangkan pamannya yang Rasulullah sayangi dan pembelaan pamannya terhadap Rasulullah itu luar biasa. Mulai dari sejak kecil Rasulullah diajak dagang ke Syam, yang ngajak ya pamannya ini Abu Thalib ini. Naam, Abu Thalib namanya siapa? Siapa namanya Abu Thalib? Siapa namanya Abu Thalib? Siapa? Abdu Manaf. Dihafal ya. Abu Thalib namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf. Naam, kalau Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Naam, itu diingat-ingat ya. Abu Thalib namanya Abdu Manaf. Kalau Abdul Muthalib namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Naam, Syaibatul Hamdi. Nah, pamannya, nah barakallahu fikum, yang dekat dengan Rasulullah, nah istilahnya yang Rasulullah cintai, itu pun tidak mendapatkan hidayah. Karena hidayah taufik tangan siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Lasta 'alaihi bimusaitir. Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Naam barakallahu fikum. Kita lihat. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, itu pun akan kembali kepada diri kalian. Kebaikan itu akan dibalasin dan dibalikkan kepada kalian semuanya. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian infakkan kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kalau berinfak, bersedekah, upayakan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ataupun sekecil apapun yang disedekahkan dan diinfakkan, upayakan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, yuwaffa ilaikum, niscaya kalian pun akan dibalasi, wa antum la tudzlamun, dan kalian tidak akan didzalimi. Bayangkan, semuanya pasti akan di na'am barakallahu fikum dibalasin Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dibangkitkan semuanya. Naam barakallahu fikum, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan naam barakallahu fikum, naam tanpa berkhitan. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya keadaan nanti ngeri sekali. Namun tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang pun. Itu ayat yang kita baca ini. Kita lihat tafsirannya. Qala Allah Azza wa Jal dalam surat Nam Al-Baqarah ayat yang ke-272 ini, kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah, lasta ayyuhar rasul mas'ulan an tawfiqil kafirin lihidayah. Kamu wahai rasul, nam tidak akan ditanya tentang taufiknya orang-orang kafir untuk mendapatkan hidayah. Kita semuanya terkadang ya mencoba menasihati orang tua kita, terkadang bapak kita atau ibu kita kita nasihati belum nerima dan masih membantah, menolak, membangkang. Memang hidayah taufik dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengarahkan kita bisa enggak? Bisa. Mengarahkan, membimbing, menasihati agar ngikuti jalan kebenaran bisa, tapi untuk dia itu menerima, nah itu yang namanya hidayah taufik. Paham ya? Itu yang dikenal dengan hidayah taufik. Oleh karena itu dakwah sunnah bukan dakwah yang memaksa. Na'am barakallahu fikum. Ada saudara kita yang keliru, kita tegur, kita ingatkan, ini enggak boleh, yang benar seperti ini. Perkara dia nerima atau tidak urusan dia. Paham ya? Yang jelas kita sudah menyampaikan kebenaran. Nah, kalau dia bangkang, nolak, bantah padahal dia keliru, nanti tidaklah apa? Tidaklah kekeliruan tersebut na'am barakallahu fikum na'am menimbulkan istilahnya kejelekan kecuali kembali pada dia sendiri karena dia menolak. Na'am barakallahu fikum. Yang jelas hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang dai, seorang yang pendakwah, berdakwah ketika masa hidupnya kelihatannya yang datang sedikit, yang ikut taklim sedikit, kemudian sebagiannya menolak, tapi ternyata Allah taala takdirkan ketika dia mati baru orang itu sadar. Ada seperti itu ya, menunjukkan bahwasanya hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berdakwah puluhan tahun misalkan ya, kelihatannya yang ikut taklim, ikut ngaji masih sedikit. Paham ya? Tapi ternyata setelah dia meninggal, mereka sadar. Akhirnya mereka pun na barakallahu fikum mengkaji dan mendatangi majelis ilmu. Itu mungkin enggak? Mungkin. Na barakallahu fikum. Jadi keberhasilan dakwah bukan dilihat dari banyaknya peserta. Bukan pula dari banyaknya pengikut. Keberhasilan dakwah itu dilihat manakala orang-orang yang di dakwah tersebut siap untuk istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Paham ya? Karena konsekuensi orang yang berdakwah itu pasti seharusnya dia menyampaikan kebenaran. Sepahit apapun rasanya, banyak musuhnya, dibenci saudaranya, mesti itu. Paham ya? Semakin antum tegas, semakin banyak yang benci antum. Musifullah, ustadznya keras. Lah kenapa keras? Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit enggak boleh. Kalau larangannya sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah enggak keras. Paham ya? Na barakallahu fikum. Nah, yang mungkin yang keras itu mungkin kepalanya gak masalah, tapi yang jadi permasalahan itu keras kepala. Paham ya? Kalau keras kepala sangat berbahaya sekali. Dinasihati gak nerima, nolak, bantah, itu jangan sampai. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena na'am barakallahu fikum hafidhakumullah, antum semua nanti akan menyaksikan dan akan merasakannya. Semoga tetap istiqamah ya. Dalam artian apa? Dalam artian ketika antum menyampaikan kebenaran pasti dimusuhi. Pasti itu. Menyampaikan kebenaran pasti dimusuhi. Wah ini kok dakwahnya ekstrim. Nah barakallahu fikum, dakwahnya keras. Padahal gak keras. Nah keras itu justru membiarkan orang apa? Masuk ke dalam jurang. Paham ya? Kalau kita ini kan menahan, jangan masuk ke jurang. Ditarik, ditahan, dinasihati. Keras gak itu? Enggak. Kalau keras itu dia sudah di tepi jurang, nanti kita dorong. Paham ya? Kita dorong, kita biarkan saja masuk ke jurang. Itu yang namanya keras. Paham ya? Dalam artian barakallahu fikum hafidhakumullah, yang namanya al-haq itu pasti akan apa? Pasti akan diuji dan diberikan pertolongan. Ini tak kasih pantun dihafal ya. Na barakallahu fikum. Naam, yaitu ungkapan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam Nuniyah beliau. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadzai sunnatur rahmani. Ana ulangi. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadzai sunnatur rahmani fa hadzai nam sunnatur rahmani wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadzai sunnatur rahmani. Artinya yang namanya kebenaran itu pasti akan ditolong dan diberi ujian. Mesti itu. Naam. Walaupun diuji Nabi, nanti-nantinya akan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kata Al-Imam Al-Qayyim, jangan heran. Dua perkara ini adalah sunnatur rahmani. Fa hadzai sunnatur rahmani. Naam. Maka dua perkara ini merupakan apa? Sunnah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kebenaran dimanapun mereka berada pasti akan diuji dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini ngikuti siapa? Ngikuti jejaknya para nabi, ngikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan setiap nabi punya musuh atau tidak? Naam, setiap nabi itu pasti punya musuh dari kalangan orang-orang jahat. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menolong dan memberikan hidayah, barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa firman-Nya itu? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Artinya, dan seperti itu pula lah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh. Setiap nabi pasti ada musuhnya. Nabi Musa ada musuhnya, Fir'aun. Nabi Ibrahim ada musuhnya, bapaknya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam ada musuhnya, anaknya sendiri, istrinya. Na barakallahu fikum. Kemudian Nabi Muhammad SAW, nabi kita, musuhnya juga banyak, kufar Quraisy. Paham ya? Setiap nabi pasti ada musuhnya. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Namun cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan menolong. Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Jadi jangan khawatir ya. Na barakallahu fikum. Jangan khawatir sedikit, nah banyak itu bukan menjadi tolak ukur di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa sih kebenaran itu? Nah barakallahu fikum, kebenaran itu adalah al-jama'ah. Al-jama'ah itu adalah al-haq. Nah barakallahu fikum. Jadi setiap perintah yang menunjukkan apa? Agar berjama'ah maksudnya apa? Maksudnya adalah berpegang teguh dengan apa? Dengan al-haq dan mengikutinya. Itulah jama'ah. Oleh karena itu al-imam Abdullah ibn Mas'ud, dihafal juga ini ya. Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nah beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Ini ditulis dihafal. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab apa? Al-Faqih wal Mutafaqih. Naam, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Artinya jama'ah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Jadi tidak diukur dengan mayoritasnya, dengan minoritasnya, bukan. Mayoritas itu apa sih? Biasa. Allah musta'an. Apa? Kebanyakan. Minoritas itu apa? Kebanyakan. Allah musta'an, Allah musta'an. Apa? Kurang. Sedikit. Paham ya? Mayor itu lawannya minor. Paham ya? Jadi mayoritas itu kebanyakan, minoritas sedikit. Jadi ahlu sunnah al-haq itu tidak diukur dengan apa? Mayoritasnya, tidak pula diukur dengan apa? Minoritasnya. Ingat-ingat ya. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Nanti dihafal itu ya. Ucapannya Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum. Nanti yang belum tertulis, nanti dikasih tahu ya. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Antum tinggal sendirian di atas gunung sana. Paham ya? Tapi kalau di atas al-haq itulah jamaah. Paham ya? Naam barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya naam jamaah itu barakallahu fikum tidak diukur dari banyaknya ataupun sedikitnya. Karena seringnya yang banyak itu bagaimana yang banyak itu seringnya? Seringnya hawa nafsu mereka ikuti dan seringnya andalannya akal. Lah kalau kita itu beragama andalannya akal rusak enggak? Hah? Rusak enggak? Rusak. Paham ya? Naam sebagaimana ungkapan siapa? Ungkapannya Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi la kana batinul khufi aula bil mas'i min a'la." Kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, niscaya bagian khuf. Khuf itu apa kemarin? Kaos kaki, semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Nah, bagian bawah itu niscaya lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Karena yang kotor yang mana? Yang bawah. Tapi kenapa kok yang diusap atas? Karena dengan dalil, bukan dengan akal. Apa maksudnya ya? Nah kalau kita ngikuti kebanyakan orang sesat gak kira-kira? Sesat. Antum datang ke kampung, kebanyakan masyarakat kita ini kalau habis ada orang meninggal dunia, tahlilan. Nah, satu pekan, nanti kalau sudah 100 hari, ada istilahnya acara ratusan. Kalau sudah 1000 hari, ada acara sewonan. Paham ya? Di kampung-kampung, kebanyakan kita seperti itu. Nah, akhirnya kita ngikuti kebanyakan itu. Jangan. Ikutilah dalil. Kenapa kok kita dilarang mengikuti kebanyakan? Kita kan mengikuti masyarakat. Masyarakat itu boleh kita ikuti gerakan mereka, ritual mereka, adat mereka selama tidak berseberangan dengan syariat. Kalau kita mengikuti adat harus berseberangan dengan syariat, itu akan rusak dan bejat. Paham ya? Tapi ikutilah apa? Adat yang tidak berseberangan dengan syariat. antum lewatnya Pak, assalamualaikum Pak, atau mari Pak, misalkan. Intinya sapaan-sapaan yang merupakan adat, dalam artian tidak sampai berseberang syarat, enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita ini ahlus sunnah enggak punya akhlak, enggak punya adab, jangan lewat merengut, enggak salam, wajahnya cemberut. Paham ya? Itu berarti kurang tepat. Paham ya? Jadi kita misalkan, mungkin kalau kita hidup di lingkungan pondok ya adanya ikhwas saja. Kalau antum hidup di masyarakat awam misalkan, antum jumpai orang awam tiap hari. Bapak-bapak banyak. Paham ya? Antum lewat merengut aja gini ya, wah ini ahlus sunnah keras sekali ini. Wajahnya kayak kaca. Oh ya, maksudnya itu keras itu loh. Allah musta'an, jangan sampai ya. Sapa assalamualaikum kalau paham. Kalau Pak enggak paham ya dengan sapaan yang lain. Mari Pak misalkan. Enggak masalah. Paham ya? Yang jelas, na'am barakallahu fikum, akhlak yang mulia itu harus kita miliki. Jangan sampai kita yang penting manhajnya, yang penting akidahnya, yang penting kita ini punya manhaj yang kuat. Walaupun enggak beradab katanya. Keliru enggak? Keliru. Seharusnya orang semakin kuat manhajnya semakin bagus adabnya, semakin bagus akhlaknya. Seharusnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ini kembali kepada pembahasan kita, barakallahu fikum, bahwasannya yang namanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sedikitnya bukan menjadi ukuran, namun ukuran itu dilihat dari al-haq yang dipegang oleh pemegang tersebut. Naam, al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ucapannya siapa tadi? Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Seperti itu. Nah, karena kalau na'am barakallahu fikum, kita enggak berani sendiri, ya jangan menjadi salafi. Salafi itu di mana-mana dikucilkan, diasingkan. Nah, itu yang asing itulah yang beruntung. Antum sekarang lihat orang-orang pengikut TV Roja itu, atau antum lihat orang-orang Lukmaniyun, atau orang Hizbiyun yang ada itu, barakallahu fikum. Bolehkan televisi, bolehkan sekolah formal, dikit-dikit ijazah, nah, semester nah misalnya, barakallahu fikum. Itu sekarang kalau antum perhatikan asing enggak di mata masyarakat? Enggak asing lagi sudah. Mana ghurabanya? Padahal Rasulullah mengatakan badal Islamu ghariban wasayaudu ghariban kama badaa fatubalil ghuraba. Artinya apa? Artinya barakallahu fikum habibakumullah, Islam itu bermula dalam keadaan apa? Asing. Dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Sekarang dihadapkan kita semuanya yang ngaku ahlu sunnah, yang paling asing ya kita-kita ini. Masih enggak bolehkan televisi, masih enggak bolehkan sekolah formal, masih enggak bolehkan seragam-seragam, masih enggak bolehkan akhwat warna-warni pakaiannya. Paham ya? Masih enggak bolehkan pemilu, enggak bolehkan demonstrasi. Pokoknya asing lah kita ini. Paham ya? Tapi santai aja. Asing di hadapan manusia itu lebih kita cintai daripada asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja sudah selesai. Selesai enggak? Hah? Selesai enggak, Abdurrahman? Ayo mana? Paham ya? Jadi asing di hadapan manusia itu lebih kita cintai daripada asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ahlu sunnah itu enggak, nah barakallahu fikum, enggak semudah yang kita bayangkan. Hah? Ahlu sunnah itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Paham ya? Karena ahlu sunnah itu enggak seperti orang jualan tempe, paham ya? Paham ya? Jualan tempe laku selesai pulang, enggak. Ahlus sunnah itu perjuangan dan pengorbanan. Paham ya? Berat. Nah, berpegang teguh di atas Al-Haq itu berat sekali. Namun, walaupun seberat apapun, kalau ada upaya dan usaha, bisa enggak? Naam, insyaAllah bisa. Allah Ta'ala mudahkan. Naam barakallahu fikum, ayat yang sudah kami bacakan tadi apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana itu. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, sungguh kami akan tunjukkan orang tersebut kepada jalan kami. Jadi sungguh-sungguh. Nah, barakallahu fikum. Bagaikan apa itu? Yang berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman. Bagaikan orang yang menggenggam bara api. Panas sekali bara api itu. Nah, Abdurrahman, tahu bara api enggak antum? Apa itu? Hah? Api neraka? Lain lagi. Paham ya, bara api itu apa bara api? Ya, enam kayu bakar atau istilahnya yang warnanya merah-merah itu. Paham ya, sudah menjadi setelah apa, setelah keluar apinya warnanya merah-merah itu ya. Nah, bara itu kalau arang lah, hampir arang tapi nyala. Nah, panas sekali. Rasulullah telah mengatakan dalam hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi ma'ala dinih kalqabit alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang apabila orang itu berpegang teguh di atas al-haq di hadapan manusia yang banyak itu bagaikan orang yang menggenggam bara api, panas sekali. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat barakallahu fikum ini sekedar rangkaian daripada nah bahwasanya dakwah ahlu sunnah, dakwah al-haq itu nah butuh perjuangan dan pengorbanan dan hidayah taufik yang kita dakwahi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Nah, kita sudah berdakwah berbulan-bulan, bertahun-tahun dinasihati, orangnya gitu aja orangnya. Paham ya? Enggak ada perkembangan misalkan ya. Nah, ya karena apa? Karena kita enggak bisa maksa, hanya mendakwahi saja. Selama dia mau masih mau didakwahi, didakwahi. Paham ya? Kecuali kalau orangnya mu'anid. Mu'anid itu menolak, bantah, bangkang, bandel, dah kita harus paling. Karena apa? Karena orang seperti itu enggak ada faedahnya. Orang seperti itu tidak ada faedahnya. Nah, orang akan nampak perkembangannya itu kalau dia itu sudah berilmu langsung mengamalkan. Tahu ini sunnah diamalkan semampunya. Tahu ini bid'ah tinggalkan, seperti itu. Paham ya? Oleh karena itu Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah, mendakwahkan tauhid, nah berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? Berapa tahun dakwah Nabi Nuh alaihi salam? 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dakwah Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Itu ingat-ingat ya. Itu yang ikut berapa orang? Banyak enggak kira-kira? Enggak banyak. Enggak banyak. Enggak banyak, Abdurrahman. Padahal umurnya umat Rasulullah berapa? Disebutkan dalam hadis itu berapa? Berkisar antara 60 sampai 70. Yang lebih 70 itu sedikit sekali. Usianya ada berapa, Pak? 60. Enggak masalah, santai aja. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum wahbitakumullah, umur umat Rasulullah itu berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari 70. Nah, ini Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun, yang ikut sedikit, bayangkan. Menunjukkan bahwasannya hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya di sini. Na'am barakallahu fikum, walakinallaha yashrah sudura man yasha' lidini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menganut agamanya. Wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah Ta'ala berikan taufik kepada mereka untuk menganut agama tersebut. Wa ma tubdilu min malin ya'ud 'alaikum naf'uhu min Allah, dan apa saja yang kalian curahkan berupa harta atau uang, manfaatnya itu akan kembali kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ruginya. Antum berinfak, bersedekah itu enggak ada ruginya. Paham ya? Kembali ke antum, kembali ke kita. Paham ya? Sedikit pun kembali ke kita. Sedekah infak misalkan 100 rupiah misalkan. Masih laku enggak kira-kira? Masih laku ya? Antum sedekahkan infak ikhlas, ada pahalanya enggak? Ada. Ada barakallahu fikum. Kembali ke yang menginfakkan tadi. Nah, masyaallah kita lihat di sini. Wal mu'minuna la yunfiquna illa talaban limardatillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka tidaklah berinfak kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian manusia. Karena orang kalau beramal mengharapkan pujian manusia, mengharapkan sanjungan manusia agar dilihat oleh manusia, namanya apa namanya? Namanya riya. Namanya apa, Abdurrahman? Riya. Riya itu apa? Syirik kecil, benar, masya Allah. Riya itu syirik kecil, teman. Apa riya itu? Apa riya itu? Nah, seorang beramal akan dilihat oleh manusia atau orang lain atau dipuji lah misalnya. Nah, kalau sum'ah? Nah, itu sama-sama syirik kecil ya, hati-hati ya. Sum'ah itu dia beribadah mungkin dengan suara atau misalnya agar didengar oleh manusia. Nah, jadi bukan karena Allah Ta'ala tapi karena biar didengar suaranya misalkan. Allah musta'an. Nah, terus kalau tasmi' itu sum'ah kira-kira? Antum tasmi' Al-Quran ke ustadznya, biar dengar gak? Sum'ah gak itu kira-kira? Katanya sum'ah itu katanya beramal dengan apa barakallahu fikum, ibadah bentuknya suara atau misalnya biar didengar oleh orang. Nah, kalau antum tasmi' itu diaminnya atau disuarakan? Biar di? Biar di apa? Dengar. Berarti sum'ah. Nah, terus gimana? Sum'ah itu kan beramal barakallahu fikum agar dengar oleh manusia. Lah kalau antum tasmi' sum'ah enggak kira-kira? Nah, tapi tasmi'. memperdengarkan kan? Ibadahnya bukan tergantung niatnya. Bukan semata-mata untuk orang itu bukan. Kita memang membaca diperdengarkan tujuannya biar dikoreksi. Salah atau benaran itu, bukan tujuannya biar kita nadanya ketawa, kita baguskan kemudian kita anu biar dipusing enggak? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi fungsinya kita keraskan tadi koreksi tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Wa ma tunfiqu min malin mukhlishina lillah tuwaffau thawabahu. Dan barang siapa dan apa saja yang kalian infakkan berupa harta, naam dalam keadaan kalian mengikhlaskan karena Allah, tuwaffau thawabahu. Niscaya kalian akan ditunaikan, diberikan pahalanya. Wala tunqasu syai'an min dzalik, dan tidak akan dikurangi sedikit pun kalian dari pahala tersebut. Wa fil ayati isbatu sifatul wajhi lillahi ta'ala. Perhatikan ini. Dan di dalam ayat ini ada penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliku bihi subhanahu, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil mengenai wajah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Di antaranya adalah apa? Nam barakallahu fikum kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu kan hancur semuanya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga barakallahu fikum wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tersisalah wajah Rabbmu. Dzul jalali wal ikram, memiliki keutamaan dan juga kemuliaan. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ambil pada kesempatan siang hari ini barakallahu fikum, yang dihafal pantunnya satu sama asar satu tadi ya. Asarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Sama pantun puisinya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Nuniyah, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahmani. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu insyaallah dihafal, setorkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.